kuat batin jiwaku. Kurnia dari putri suri, tanda bunga darimu, bunga dijalin rempah-rampai, dihiasi warna-warni, tercantum di dalam hatiku, bunga ciptaan Dewi. Seruan masa datang pagimu, panggilan ibu pertiwi. Kau letakkan bunga karanganmu, telah menambatkan hati. Andai kata aku kan gugur, aku berpesan padamu, hiaskan di batu nisanku rangkaian bunga darimu. Datang bagimu, panggilan ibu pertiwi. Kau letakkan bunga karanganmu, telah menambatkan hati. Andai kata aku kan padamu, hiaskan di batu nisanku rangkaian bunga darimu.